بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. إخوة الإيمان، جماعة مسجد أكون بانجل yang saya hormati rahimakumullah, wabil khusus Kiai Nur Khalis Ketua Takmir yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di forum yang terhormat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tadi dalam khutbah Jumat di Masjid Ar-Riyad saya mengatakan dunia ini tidak mungkin menjadi baik kecuali menggunakan Islam. Kenapa? Karena Allah menurunkan Islam itu untuk semua orang. Maka siapapun yang lahir sesudah Rasulullah dan tidak menggunakan Islam mustahil akan bisa menikmati hidup di dunia ini, apalagi di akhirat. Wa sadaqallahu al-azim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktsar an-nasi la ya'lamun. Dan tidak aku utus engkau, yakni khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku utus engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffatan lin-nas, kecuali untuk semua yang namanya manusia ini, bashiran wa nadhira. Al-Quran membawakan kabar baik, kalau anda mengikuti anda akan berbahagia, sukses, sejahtera di dunia wal akhirah. Tapi juga nazirah. Nazirah itu peringatan, ancaman, kalau tidak ikut agama ini sulit hidupnya. Sulit hidupnya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak punya ilmunya. Banyak orang yang tidak mau belajar Islam. Termasuk orang Islamnya sendiri. Atau bahkan malah membenci al-Islam. Bagaimana Islam turun, diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran ini untuk mensejahterakan manusia. Tapi tidak mau. Oleh karena itu saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contohnya di negara kita ini sekarang, tidak ada di dunia ini negara yang punya umat Islam lebih banyak dari Indonesia. 87,5% umat Islam di sini, di NKRI Republik kita ini. Kenapa tidak berperan? Kenapa Islam dimarginalkan, dipinggirkan Islam ini? Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, ulama dihinakan. Kenapa ini? Kenapa saudara-saudara ya? Jawabannya karena banyak umat Islam yang tidak memperhatikan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ulangi lagi bahwa hadhihi dunya tahtaju ila al-islam wal islamu yahtaju ila man yumathil al-islam. Dunia ini memerlukan Islam, tapi Islam memerlukan orang yang bisa menerjemahkan Islam seperti yang dicontohkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu berjaya. Kenapa berjaya saudara-saudara? Karena mereka menerjemahkan Al-Quran itu dalam perilaku. Al-Quran tidak cukup dimusabagahkan. Al-Quran tidak cukup dipelajari tajwidnya. Al-Quran tidak cukup dihafalkan. Al-Quran itu harus dipelajari tajwidnya, harus dibaca, harus dihafalkan, tapi harus digunakan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha? Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Apa Al-Quran ini tidak dipelajari, atau memang ada kunci di sini di dalam hatinya ini? Al-Quran tidak cukup dijadikan simbol-simbol. Al-Quran dijadikan mahar. Saya kawinkan anak saya dengan mahar Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya tidak digunakan. Hadza istihza lil Quran. Ini berarti melecehkan Al-Quran. Bukan cuma Ahok yang melecehkan Al-Quran. Coba bayangkan umat Islam yang mayoritas ini dipermainkan satu orang berbulan-bulan tidak selesai-selesai. Kenapa saudara-saudara? Kenapa saudara-saudara? Karena keadilan tidak ditegakkan. Kalau kita baca Al-Quran, yang namanya Al-Adalah itu disebut Al-Mizan. Al-Mizan itu timbangan. Anda lihat di kantor-kantor peradilan itu simbolnya apa? Timbangan. Masjid di kantor pengadilan di Jakarta namanya Masjid Al-Mizan, timbangan. Ketika Allah berbicara tentang timbangan, Allah mengajak kita untuk berpikir tentang kosmopolit alam semesta ini. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Allah meninggikan langit ini itu karena dibuat seimbang. Ada mizan di situ. Setiap hari kita melihat langit ini sudah beribu abad tegak terus ini. Kenapa? Karena ada al-mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Lalu Allah memberi peringatan, "Alla tadghaw fil mizan." Jangan main-main timbangan. Keadilan ini kalau bahasa para politisi tajam di bawah, tumpul di atas. Nanti ada orang ngambil kayu, dihukum di pengadilan, divonis. Ini ada orang ngambil uangnya negara bertriliun, menistahkan agama, dibiarkan saja berlenggang, dilantik lagi jadi gubernur lagi. Kenapa ini saudara-saudara? Karena kita jauh dari Al-Quran. Gak bisa. Kalau Al-Quran cuma dicari barokahnya dan berkahnya saja, nanti orang lain yang menginjak-injak Al-Quran dan sudah diinjak-injak Al-Quran. Allah tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan dikurangi timbangan itu. Jadi sebenarnya kalau disebut ada aksi bela Islam 1, 2, 3, itu bukan aksi, itu reaksi. Itu reaksi karena tidak ada keadilan lalu terjadilah itu kan. Kalau adil kan sudah selesai, tidak ada masalah. Terlalu banyak inersi dikeluarkan. Maka saudara-saudara, sekarang kita sudah melihat bagaimana ini pilkada di Jakarta. Kita sudah tahu hasilnya, dan sekarang akan ada putaran kedua, ya. Maka kita sebagai umat Islam di mana saja itu harus peduli dengan ini. Ini bukan urusan Jakarta, ini urusan NKRI. Makanya tadi Al-Mukarram ini tadi tanya, saya bilang kalau di Surabaya setiap sholat saya jadi imam selalu baca kunut nazilah. Dan di dalam kunut nazilah itu harus disebutkan Jakarta supaya kita ikut peduli. Mungkin doanya orang bangil ini yang diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kalau kita tidak peduli, kasihan anak-anak kita, saudara. Demokrasi sekarang sudah membuka jalan, PKI enggak apa-apa. PKI berlenggang-lenggang sekarang di sini. La yuldagul mu'min fil juhri marrataini. Kata Rasulullah, orang beriman itu tidak boleh disengat di satu lubang dua kali. Kita sudah disengat oleh PKI berkali-kali. Mau dibuka lagi sekarang? La ilaha illallah. Aina nahnu minal Quran? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Di mana kita, di mana Al-Quran? Saudara-saudara, saya pernah mendengarkan ceramah ada seorang ulama besar namanya Ibrahim Ibn Abdul Ba'id. Itu ulama di Mekah sana. Dia pidato Jumat. Pidato Jumat, lalu dia mengajukan pertanyaan. Ada seorang datang kepada saya bertanya, kata Syekh Ibrahim Ibn Abdul Ba'id, aina afdal, naqra'il Quran am nusalli 'alan nabi? Itu pertanyaannya. Mana yang lebih afdal, kita bersalawat untuk Rasulullah atau kita membaca Al-Quran? Itu pertanyaan. Dijawab, saya kagum dengan jawabannya ulama besar ini ya. Namanya Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'id. Dia mengatakan, ammal Quran, idza takallama al-Quran fala kalam. Kalau Al-Quran itu sudah berbicara, sudah kesampingkan yang lain. Dan Al-Quran sudah berbicara berulang kali, belasan kali, kita dilarang memilih orang kafir menjadi pemimpin. Tapi ulama-ulama kita malah berfilsafat. Bahkan pakar Al-Quran pun mengatakan enggak apa-apa itu. Bagaimana kita bisa mau mendapat pertolongan Allah? Kita membaca Al-Quran. Ibrahim bin Abdul Ba'is mengatakan, fadlu kalamillah kafadlillahi ala jami'i khalqihi. Anda kalau membandingkan Al-Quran ini enggak bisa dibandingkan. Seperti utamanya Allah dibandingkan dengan makhluknya, enggak bisa dibandingkan. Afdalul kalam wa asdaqul kalam Al-Quran. Tidak ada ucapan atau bacaan yang lebih afdol dan lebih mulia dari Al-Quran, kalamullah. Bagaimana kalamullah mau dibandingkan? Gak bisa dibandingkan, kata Abdullah bin Abdul Ba'is. Tetapi berbeda kalau Anda membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan orang yang membaca salawat itu tidak sama dengan keadaan orang yang membaca Al-Quran. Kapan saja Anda membaca Al-Quran, membaca salawat, siapa saja yang membaca salawat itu mendapat pahala. Karena salawat itu syai'un azim. Salawat itu urusan besar itu. Kalau orang itu sedikit bersalawat, itu namanya bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Begitu Rasulullah bersabda. Kalau Anda mendengar Rasulullah disebut, Anda tidak bersalawat, hadza bukhala. Itu orang kikir itu. Man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu 'alaihi biha asyran. Kalau Anda bersalawat satu kali, Anda disalawati Allah 10 kali. Banyak orang tidak mengenal ada masjid di Madinah namanya Masjid Sajdah. Saya beberapa waktu yang lalu naik taksi di Madinah, kemudian yang nyetir itu orang Madinah asli. Saya duduk di depan, lalu saya tanya, min aina anta? Ana min mawalid Madinah, min ashrafil Madinah. Dia bangga dengan itu, saya penduduk Madinah asli. Saya bilang, Allahu Akbar, saya bilang begitu. Terus waktu jalan ada masjid, lalu saya ditanya, ta'rif hadzal masjid? Tahu masjid ini? Saya bilang tak tahu saya. Ini orang-orang haji umrah enggak pernah melihat masjid ini. Enggak terkenal ini. Ada Masjid Sajdah katanya. Masjid ini namanya Masjid Sajdah. Terus saya tanya, limadza summiya Sajdah? Kok diberi nama Sajdah? Kenapa? Karena Rasulullah pernah sujud di situ. Rasulullah pernah sujud di situ lama sekali. Para sahabat heran, bukan apa ini Rasulullah sujud di sini. Lalu didirikan masjid di situ, namanya Masjid Sajdah. Kenapa Rasulullah sujud lama? Rasulullah bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada waktu itu datang Jibril mengatakan, ya Muhammad, man salla alaika sallallahu alaihi. Orang yang bersalawat untukmu disalawati oleh Allah. Apa artinya disalawati oleh Allah? Anda bersalawat satu kali saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah memberi kita rahmat. Allah memberi kita hidayah. Allah memberi kita barokah. Oh, luar biasa ini salawat. Tapi kalau Quran, hati-hati. Kata Rasulullah, rubbata lil Quran wal Quran yal'anuhu. Bisa jadi orang membaca Al-Quran tapi Quran yang mengutuk orang itu. Kenapa? Tidak diikuti. Tidak diikuti artinya. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menegur kita, ada orang kafir lidahnya dipuntir bini oleh Allah. Lalu dia menghina Al-Quran sehingga surat Al-Maidah 51 jadi terkenal. Saya tertawa itu di YouTube itu ada orang mengatakan, wah baru tahu saya ada ayat ini. Allahu Akbar. Saya bilang itu umurnya sudah 15 abad itu. Baru tahu katanya ada larangan ini. Subhanallah, subhanallah. Masih ada seorang ulama, masih ada seorang kiai, mohon maaf Pak Kiai, mengatakan saya, ini kira-kira 2 hari yang lalu ini, saya dan semua pondok pesantren nanti akan milih Ahok. Karena Ahok memberi bayaran kepada saya setiap bulan. Akhir ada. Itu terhina itu. Seorang kiai ngomong begitu. Saya tidak mau nyebut namanya. Kalau saya sebut sampai yang tahu semua. Nanti ke rumah saya tunjukkan fotonya nanti. Coba bayangkan di mana harganya orang Islam ini. Dia tidak berpikir ke depan itu bagaimana nanti. Allah dalam surat An-Nisa mengatakan, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri kabar itu orang-orang munafik itu. Ini yang mengatakan Rabbul alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang mengatakan ini Rabbul alamin, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik itu, mereka nanti masuk neraka dan akan terjerumus di neraka jahanam yang sisa yang pedih. Kenapa mereka itu? Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Coba dibaca surat An-Nisa. Bagaimana orang membaca surat An-Nisa kemudian dia milih orang kafir? Hadzal Qur'anu hujjatun lak au 'alaika? Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun lak au 'alaika. Quran itu nanti menjadi hujjah, menjadi bukti untuk Anda kalau Anda gunakan Al-Qur'an itu. Tapi kalau Anda lecehkan Al-Qur'an itu, nanti Al-Qur'an lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza munafik. Punya pondok pesantren, yusalli fil masjid, umrah, haji berkali-kali, tapi Allah mengatakan hadza munafik. Ini lebih terang dari matahari Al-Quran ini ya ikhwani. Lebih terang dari matahari. Jadi kalau orang Islam ini mau kembali kepada Al-Quran, selesai urusannya. Selesai. Tapi kalau tidak kembali, nanti Allah. Sekarang ini lihat di Jakarta itu ada banjir, ada angin puting beliung atau apa ini. Ini oleh Allah ditunjukkan sedikit-sedikit ini. Ditunjukkan ini. Ini mau masih gak taubat saja orang-orang ini. Lalu berbangga-bangga berfilsafat, mengadakan argumentasi-argumentasi. katanya ini, ya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, itu bedanya kita bersalawat dengan membaca Al-Qur'an. Kalau salawat ada risikonya. Bahkan ada yang mengatakan walau kana huwa fasik, orang yang membaca salawat itu walaupun orangnya ini orang fasik, dia mendapat pahalanya salawat itu. Tapi kalau Al-Qur'an dibuat main-main, kalamullah ini enggak bisa Al-Qur'an itu. Makanya saudara-saudara, kalau saya baca ayatnya bukan cuma Al-Maidah 51, banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Larangan bahwa orang Islam ini dilupakan oleh banyak orang. Larangan bahwa kita tidak boleh memilih orang-orang kafir. Saya kasih satu lagi surat apa ini? Al-Maidah ayat 57. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Ini jelas sekali Al-Qur'an ini. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang yang menghina Al-Qur'an, istihza, melecehkan Al-Qur'an dan mempermainkan Al-Qur'an. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang dulu dikasih kitab Taurat dan Injil al-Yahud wa Nasara, min qablikum, dari sebelum kalian, wal kufar, dan orang-orang kafir aulia. Jangan itu dijadikan apa? Dipilih jadi pemimpin. Kurang jelas apa ini? Wattaqullah in kuntum mu'minin. Coba Allah mengatakan, takutlah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman. Kalau enggak takut berarti tidak beriman. Hadza iman syakli. Hadza iman syakli. Cuman bentuknya saja. Pakaiannya pakai serban, pakai ini, wadah mu'min. Kita melihat dari lahirnya, tapi sebenarnya hatinya tidak. Jadi yang mengatakan munafik ini bukan saya, bukan siapa-siapa, Allah Rabbul Alamin. Nanti sampai di rumah dibaca surat Al-Maidah beberapa surat, dan ada lagi saya bacakan surat surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat yang keempat ya, keempat surat An-Nisa, ayatnya nomor 138 139 ya ya, Masya Allah, Subhanallah. Saudara-saudara, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita memerlukan orang-orang Islam yang menerjemahkan Islam. Kemarin terjadi waktu bela Islam yang tanggal 212 itu, belum pernah terjadi di seluruh dunia ya. Ada orang sholat Jumat jumlahnya 7,5 juta. Alhamdulillah. 7,5 juta. Tetapi saudara-saudara, kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini sudah cukup kita bangga dengan itu? Kita mengatakan alhamdulillah karena belum pernah terjadi ada umat Islam dikumpulkan sebanyak itu. Saya pernah menunaikan ibadah haji, Haji Akbar, paling 5 juta di Mekah itu. Ini di Jakarta, bismillahirrahmanirrahim. Imamnya di Monas, makmumnya di Pancoran sana. Itu Pancoran itu sudah kira-kira 10 kilo barangkali atau 15 kilo. Terus saya tanya, bagaimana makmumnya? Pakai handphone katanya. Pakai handphone. Ini luar biasa. Tetapi saudara-saudara, 15 abad yang lalu Rasulullah mengingatkan kita. Kata Rasulullah, yushiku an tatada'a ilaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qus'atiha amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan terjadi umat Islam dipermainkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Wa hadza waqi' sekarang. Rasulullah mengumpamakan kama yushiku an tatada'a ilaikumul umal kama tatada'al akalatu ila qus'atiha. Seperti orang yang kalau bahasa bangil ini tumpengan, sampai ngerti tumpengan kan? Royokan. Makanannya ini orang Islam, yang mengitarinya orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ada yang suka tempenya, ada yang suka nasinya, ada yang suka ayamnya. Diumpamakan seperti itu. Sahabat takut mendengar hadis Rasulullah itu, lalu bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apa kita sedikit ya Rasulullah? Antum katsir. Seperti sekarang ini. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih. Iya. Buihnya banjir itu loh. Ikut arus. Kenapa kalian ikut arus itu? Kenapa? Kata Rasulullah, kalian itu punya penyakit namanya al-wahan. Orang Arab mengerti itu al-wahan itu artinya lemah. Tapi ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa lemah itu? Hubbud dunya wa karahiyatil maut." Ini yang membuat kemudian umat Islam itu lemah. Koruptor banyak. Nuun sewu atau nuun rongebu ya. Dulu tidak ada orang di pengadilan pakai serban, tidak ada. Sekarang ada. Dulu tidak ada profesor diadili karena korupsi, tidak ada. Sekarang ada. Dulu tidak ada kiai nuun sewu, ada. Anggota DPR itu ada. Pakai jilbab ada. Saya mendapat data selama apa namanya, selama ini reformasi ini, orang yang berurusan dengan hukum dari pejabat itu jumlahnya 365 orang, mulai gubernur, bupati, wali kota, kepala bagian. Kenapa ini hampir dunia? Dan mereka ini bukan orang tidak punya duit, orang sudah kaya masih korupsi. Jadi saudara-saudara, al-khulasah, supaya tidak terlalu panjang ya, al-khulasah, kita perlu meningkatkan kualitas umat. Masjid tidak boleh hanya dipakai untuk sholat. Al-masjid huwa madrasatu Muhammad Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mendidik orang-orang alim itu? Di masjid. Di mana Rasulullah mendidik jenderal-jenderal seperti Hamzah, seperti Khalid ibn al-Walid, Saifullah? Di masjid. Di mana Rasulullah mendidik orang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq? Semuanya di masjid. Karena masjid itu barokah sekali. Maka masjid ke depan itu bukan hanya tempat sholat, tapi juga untuk tempat solusi umat Islam. Harusnya seperti itu. Dan saya sampaikan kepada takmir masjid di sini dan juga jamaah masjid di Yogyakarta, itu ada masjid yang terkenal namanya Jogokarya. Saya 2 kali ke sana. Ini masjid yang paling kreatif itu Jogokarya. Dia bisa merubah Jogokarya itu dulu daerah PKI pak, daerah merah itu. Takmir-takmir masjidnya itu anak-anaknya orang-orang yang dulunya PKI. Itu di Jogokarya. Kenapa? Karena masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid tempat bisa menyelesaikan ekonomi umat. Masjid digunakan untuk bisa tempat belajar. Bahkan tempat anak-anak olahraga di masjid. Tempat berdiskusi. Tempat macam-macam. Seperti yang difungsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membangun masyarakat madani itu di masjid. Masjid Nabawi yang sampai sekarang itu. Ini harus dikembalikan. Sehingga umat Islam itu kalau ke masjid, masa kita kalah dengan orang-orang di luar sana itu. Yang namanya gereja itu bukan cuma sekedar untuk kebaktian. Tapi kalau Anda mau cari sopir, itu tanya kepada pasturnya, cari sopir. Supaya sopirnya orang Kristen, sopirnya juga Kristen juga gitu loh. Anda mau kawin cari di situ. Di sini terlalu jauh dibandingkan dengan itu. Maka enggak bisa, kita kalau enggak berubah enggak bisa. Dan untuk berubah itu saudara-saudara harus pakai Quran. Harus pakai Quran. Penutupnya begini saudara-saudara, di Quran itu lengkap semuanya ada. Ada namanya kanun. Kanun itu peraturan dalam Al-Quran. Paling tidak saya sebutkan ada tiga kanun dalam Al-Quran. Kanun taisir, wa kanun ta'sir, wa kanun taghyir. Taisir itu kalau Anda mau hidup mudah, enak, gampang. Kita setiap hari itu berjuang itu supaya mendapat kemudahan dalam hidup ini. Dan tempat yang paling enak, yang paling mudah itu adalah Jannatul Na'im. Tidak ada yang lebih mudah dan lebih enak dari Jannatul Na'im. Allah memberi rumus. Siapa itu orang yang bisa mendapatkan kemudahan sampai ke surga? Wa shadaqallahu al-'azim wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu namanya taisir. Fasanuyassiruhu lil yusra itu dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan semua urusannya sampai surga, mudah. Kenapa ini kok mudah? Karena orangnya tidak kikir. Fa amma man a'ta. Hidupnya itu memberi, bukan minta, bukan. Koruptor-koruptor itu minta. Bahasa Surabayanya nyirik. Nyirik begini. Orang Islam itu harus begini. Apalagi yang kaya-kaya. Kalau Anda mau gampang hidupnya, begini. Fa amma man a'ta, memberi ilmu, memberi uang, memberi pertolongan, memberi senyum, memberi kemudahan, memberi, memberi, memberi, begitu. Fa amma man a'ta wattaqa. Wattaqa itu bertakwa, hati-hati. Jangan memberi haknya orang diberikan. Itu namanya takwa. Jadi kalau orang itu memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna. Al-husna artinya apa? Jannah, surga itu. Saddaqa bil husna, dia selalu berpikir kalau berbuat sesuatu dia bertanya, saya mau ikut organisasi ini membuat saya masuk surga apa enggak? Kalau enggak mau saya. Itu harusnya. Nanti kita jadi mudah. Saya mau ikut partai. Boleh enggak itu ikut partai? Boleh apa enggak ikut partai? Nah, sekarang ditanya, partai ini membuat saya ke surga apa ke neraka, gitu aja. Kalau ke neraka enggak mau. Itu artinya wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau dia selalu berpikir surga, surga, surga, fasanu yassiruhu lil yusra, nanti dimudahkan oleh Allah. Mau bisnis gampang, dimudahkan oleh Allah. Mau menikah gampang. Mau bangun masjid enggak sulit. Mau milih pemimpin gampang. Mau memenangkan perjuangan gampang. Semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kanun ta'sir. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Usra itu sulit. Kenapa sulit? Bakhila. Makanya hidup ini satu kali, saudara. Tadi saya di hadapan ibu-ibu mengatakan, ibu-ibu kalau mau masuk surga jangan menjadi orang bakhil. Al bakhilu aduwwallah. Allah tidak suka dengan orang bakhil. Orang bakhil itu dibenci Allah. Jangankan Allah yang memberi anaknya, kalau bapaknya kaya kemudian bakhil, itu ditunggu kok gak mari-mari, kok dawa umurnya. Sulit orang bakhil itu. Walaupun tiap hari sholat di Masjidil Haram bakhil, Allah gak suka. Apa bisa masuk surga kalau Allah gak suka? Sulit. Al-Quran itu jelas. Wa amma man bakhila wastaghna. Wastaghna itu merasa tidak memerlukan masjid, merasa tidak memerlukan belajar agama, merasa tidak memerlukan teman. Saya sudah mengerti, saya sudah kaya, saya, itu namanya istaghna. Saya sudah tahu, saya dulu sudah ngaji dulu di sekolah, sekarang enggak perlu ceramah-ceramah. Banyak orang yang enggak betah ceramah. Ini masya Allah, ini betah semua ini. Ada orang kalau ceramah itu coro Surabaya umyek, tahu umyek sampean? Tahu umyek? Tak kerasan. Ada orang di masjid tak kerasan. Tapi kalau lihat band, lihat jog, apa namanya, dangdut, itu di tengah-tengah ribuan orang bisa dangsa dangsi, betah. لا إله إلا الله. Duduk di masjid satu jam tak betah sudah. Kenapa ini? Istighna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dia membohongkan surga, berdoanya minta surga, perilakunya enggak cocok dengan surga. Bagaimana itu? Istihza namanya itu. Fasanu yassiruhu lil usra. Nanti disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk semua ini saudara-saudara, kita harus berubah. Berubah itu bahasa Al-Qur'annya taghyir. Taghayyar itu berubah, rusak, dirusak. Artinya dirusak dalam arti yang positif. Kalau biasanya malas, tidak malas. Kalau biasanya kikir, tidak kikir. Itu namanya taghyir. Tapi Allah tidak akan merubah kalau kita tidak berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau satu bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu tidak bisa diartikan sebelum mereka berusaha berubah sendiri, tidak cukup. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu artinya merubah secara mendasar. Saya beri contoh ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini agama. Agama itu harus disampaikan. Wa ma 'alal rasul illa al-balagh. Disampaikan ya. Kenapa orang merokok itu kok sulit berhenti? Ini kalau tidak jawab berarti banyak yang merokok ini. Tidak. Alhamdulillah. Saya kasihan dengan orang merokok itu. Orang yang merokok itu musibah. Sayangnya ustaz-ustaz juga banyak yang merokok. Makanya ustaz-ustaz yang merokok tidak berani bicara tentang rokok kan? Kenapa kau tidak bisa berubah? Karena tidak mau merubah. Siapa bilang orang tidak bisa tidak berhenti merokok tidak bisa? Bisa. Kenapa enggak bisa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada orang datang ke rumah saya pakai serban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merokok dia. Allahu Akbar. Saya waktu itu di dalam ada tamu. Saya bilang minta maaf, Pak. Di sini tidak pernah ada orang merokok. Sampean kok merokok? Dari mana sampean ini? Saya dari Pasuruan katanya. Bukan dari Bangil, dari Pasuruan. Saya bilang, coba sampean berhenti merokoknya dulu. Sampean punya pondok pesantren. Saya beri nasihat sampean ya, kalau masih merokok terus, jangan merokok di hadapan santri-santri. Nanti santrinya ikut merokok, sampean kena kiriman dosanya itu nanti. Saya bicara agama, mohon maaf. Agama itu begini, mau enggak apa-apa, enggak mau juga enggak apa-apa. Itu agama. Oh, di sini banyak yang merokok, jangan bicara rokokan ya. Enggak bisa begitu. Kenapa tidak bisa berubah? Coba tanyakan pada dokter, siapa yang berani mengatakan rokok itu sehat? Kecuali orang pabrik rokok. Ada dokter teman saya merokok, terus saya tanya, "Lu ono dokter rokokan?" "Boleh, dokter enggak apa-apa, ngerti obati," katanya. Ini guyonan ini. Enggak bisa berubah. Kecuali dia berpikir, "Kak, selama orang mengatakan ada orang merokok, umurnya sudah 65, saya tanya, "Lu kenapa kok merokok?" "Alhamdulillah, aku umur 65 masih sehat ini kok. Jadi enggak apa-apa ini." Mbahku itu rokokan sampai umur 85 sehat walafiat gitu. Ini kalau berpikirnya begitu sampai kiamat enggak bisa berhenti. Tapi coba kembali kepada agama. Lihat iklannya itu, rokok itu membunuhmu. Wala taqtulu anfusakum. Allah mengatakan begitu. Jangan membunuh dirimu. Haram hanya membunuh diri. Tapi kok enggak apa-apa saya, Pak? Ya dorong aja, enggak ada orang merokok sehat. Kenapa tidak bisa berubah? Karena tidak mau merubah secara mendasar. Kalau dia merubah berpikirnya, "Iya, ini enggak sehat, ini enggak baik, ini mengganggu orang." Bisa berubah. Anda berdoa, "Ya Allah, saya minta supaya saya bisa berhenti merokok." Saya punya tetangga, Pak. Sudah isya, kurang. Sakit, saya datang nih sakit jantung katanya. Terus Lah kok sampean enggak merokok? Iya. Katanya dokter saya ini enggak boleh merokok. Lah sampean kok merokok? Lah iya, sampean doakan ya supaya saya bisa berhenti merokok itu sambil korek. Sampean doakan saya bisa berhenti merokok. Ya saya doakan sudah, ya Allah. Ya Rob, mudah-mudahan bisa berhenti merokok. Saya doakan betul. Tapi sambil rokokan ini. Doa ini sudah kena sakit jantung ini. Sakit jantung. Sudah saya pulang, ya sudah. Ya mudah-mudahan enggak. Terus saya bilang gini, saya doakan. Tak subuh sampeannya. Nanti tak subuh ya. Tak pegang gini, saya mudah-mudahan sampean anu. Ya sudah, mudah-mudahan enggak merokok. Dua minggu lagi saya dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi nunggu begitu baru berhenti, berhenti betul akhirnya. Subhanallah. Jadi saudara-saudara, makanya penutupnya begini. Manusia itu cuma dua macam saja. Ittiba'ir rasul atau ittiba'in nafs. Manusia itu dibagi dua oleh rasul, oleh Allah. Ada yang mengikuti nabi, wa hadza min ahli jannah, Allahumma ij'alna min ahli jannah insyaallah. Ada yang tidak mau ikut nabi. Ikut siapa? Hawa nafsunya. Ikut nabi itu artinya ikut Al-Qur'an. Nanti sampai di rumah dibaca surat Al-Qasas ayat nomor 50. Itu pembagian yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min ahli jannah wa hadza min ahli nar. Wa sadaqallahul azim. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Itu ayatnya. Allah tegas mengatakan, fa illam yastajibu lak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau tidak mengikuti ajaranmu, tidak mengikuti ajaran Muhammad Sayyidil Mursalin, artinya mengikuti hawa nafsu. Nanti milih pemimpin tidak pakai lihat Quran. Nanti mengerjakan yang penting saya enak. Begitu loh Pak, itu mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti Rasulullah itu mengikuti Quran. Fa'in lam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Itu bentuk jamak dari hawa. Lalu Allah bertanya begini, "Wa man adzallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah?" Apa ada yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk Allah? Allahu Akbar. Ujungnya Allah mengatakan, "Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Tidak dikasih hidayah mereka itu. Kenapa? Karena zalim. Bagaimana tidak zalim? Ikut hawa nafsunya, tidak memperhatikan ajaran Rasulullah SAW. Allahumma ij'alna min ahli jannah ya Rabb. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ansur al-islam wal-muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma khdhul man khadhala ad-din. اللهم دمر أعداء الدين من الكافرين والمشركين والظالمين والشيوعيين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم فرق شملهم ومزق وحدتهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل في جكرتا وليا من الكافرين. اللهم لا تجعل في جكرتا وليا من المشركين. اللهم لا تجعل في جكرتا وليا من الظالمين. اللهم اجعل في جكرتا وليا من الصالحين من المؤمنين من المتقين من المحمديين الذين يتبعون السيد المرسلين. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.